Alhamdulillah Rabbil Alamin Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad-din Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajmain Wa man ihtada bihuda Wa aqtafa atharahu ila yawmiddin Amma ba'd Ayyuhal ikhwah wal ahwat kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis ilmu yang berbarokah untuk mengkaji ilmu agama. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang akidah dari kitab Muqaddimah Ibni Abi Zaid Al-Qayrawani rahimahullahu taala. Pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas tentang faktor kenapa Al-Imam Ibni Abi Zaid Al-Qayrawani menulis kitab ini. Di mana beliau menyebutkan bahwa beliau menulis kitab ini karena memenuhi permintaan ustadznya, gurunya, syekhnya yang bernama Abu Mahfud Muhriz Al-Baqri At-Tunisi Al-Maliki, yang meminta kepada sang penulis untuk membuatkan kitab ringkas, mukhtasar, ya, yang ringkas lafadznya tapi mengandung banyak makna dari kewajiban-kewajiban agama, yang berisi tentang kewajiban-kewajiban agama dari masalah iman, masalah aqidah, dan juga masalah fikih, masalah aqidah dan masalah fikih. Masalah aqidah beliau mengatakan mimma tantiqu bihil alsina wa ta'taqiduhu alqulub wa ta'maluhu aljawarih, dari yang dilafadzkan oleh lisan, diyakini oleh hati, dan diamalkan oleh anggota badan. Ini tentang aqidah. Jadi beliau diminta untuk membahas masalah aqidah. Makanya mukaddimah kitab ini membahas tentang masalah apa? Akidah. Karena akidah itu dibangun di atas tiga hal ini, yaitu ucapan dalam lisan, keyakinan dalam hati, dan amalan anggota badan. Ini akidah, ini iman, ya, mencakup tiga hal ini. Dan buku ini pada awalnya adalah untuk diajarkan kepada anak-anak kecil, ya, kepada anak-anak kecil. Jadi ini kitab tentang dasar, dan ini sangat penting sekali, yaitu mempelajari ilmu agama dari dasar-dasarnya. Maka kewajiban bagi para penuntut ilmu, jika ingin memperkuat ilmunya, hendaknya mempelajari ilmu dari dasar, dari landasan-landasannya, dari kaidah-kaidahnya. Dahulu para ulama mengatakan man hurimal usul hurimal usul, barang siapa yang tidak mempelajari usul, ya, landasan-landasan agama, maka dia tidak akan sampai, dia tidak akan mendapatkan ilmu, ilmunya enggak matang, enggak kuat, ya. Kullu fikhin lam yukharraj 'ala al-qawa'id falaysa bisyai, setiap ilmu yang tidak dibangun di atas landasan-landasan yang kuat, maka dia tidak akan matang, ya. Jadi ini hal yang sangat penting diperhatikan oleh para penuntut ilmu, para santri. Biasanya para santri itu tergesa-gesa, pengennya langsung mempelajari hal-hal yang besar, hal-hal yang besar, pinginnya loncat instan. Dan ini adalah suatu kesalahan fatal dalam menuntut ilmu. Kalau kita pingin kuat dalam menuntut ilmu, pelajari dari dasarnya, perkuat dulu bangunannya, landasannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tul buyuta min abwabiha. Ya, wa'tul buyuta min abwabiha. Datangilah rumah itu dari pintunya. Jangan masuk rumah dari gentengnya. Ya. Demikian juga kalau kita ingin mendatangi ilmu, datangi ilmu dari pintunya. Dari pintunya. Dan pintu ilmu itu diawali dengan dasar-dasarnya yang kuat. Ya. Maka penuntut ilmu yang ingin kuat ilmunya, hendaknya sabar dalam menuntut ilmu. Dia mempelajari ilmu bertahap, sedikit demi sedikit. Ya. Man ra'mal ilma jumlatan dhahaba anhu jumlatan. Syaibiha wa syai'in minal adabi minha. Demikian juga saya akan membahas juga tentang hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban dari sunnah-sunnah, baik sunnah mu'akkad maupun yang tidak mu'akkad, yang ditekankan. Mu'akkad itu yang ditekankan. Demikian juga akan dibahas tentang masalah adab. Ini kitab beliau aslinya, bukan hanya membahas masalah akidah saja, membahas masalah fikih, juga membahas masalah adab. Cuma ya, para ulama menyingkat bagian akidahnya saja sehingga dikenal dengan akidah Ibn Abi Zaid Al-Qayrawani. Tapi buku aslinya adalah ya menghimpun masalah apa? Fikih, masalah adab juga. Nah, karena ketaatan itu ada dua macam, ada yang wajib dan ada yang sunnah. Salat ada yang wajib, ada yang sunnah. Puasa ada yang wajib, ada yang sunnah. Ya. Sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi tentang wali, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaradtuhu 'alaihi." Dan tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih saya cintai daripada apa yang saya wajibkan. Jadi yang paling dicintai oleh Allah dari seorang hamba adalah tatkala hamba tersebut melakukan apa yang Allah wajibkan kepadanya. Salat lima waktu, puasa Ramadan, ini yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbah. Dan terus manusia, hambaku, ya, menambahinya dengan perkara-perkara sunnah sehingga saya mencintai. Jadi ada yang wajib, ada yang sunnah. Makanya penulis juga demikian. Nanti saya akan membahas masalah kewajiban-kewajiban, masalah agama, masalah aqidah, ya. Demikian juga masalah-masalah yang sunnah, puasa sunnah, ya, solat sunnah dan sebagainya. Wa syai'in minal adabi minha. Ya, akan dibahas juga tentang masalah adab. Tentang masalah adab. Dan subhanallah, tiga ilmu ini, ayyul ikhwa, aqidah, fikih dan adab adalah tiga materi penting. Ya, dalam ilmu agama. Sering saya sampaikan kepada para ikhwan, ilmu agama itu banyak. Tapi ada tiga bidang ilmu yang paling penting, yang hendaknya bagi kita untuk perhatian kepadanya, memprioritaskannya. Yang pertama adalah masalah akidah, ilmu tauhid. Ya. Yang akan menjadi kunci kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Yang akan menjadi penentu nasib kita di surga ataukah di neraka. Yang kedua adalah masalah fikih, sehingga kita bisa beribadah kepada Allah SWT dengan benar. Masalah taharah, masalah solat, masalah puasa, masalah zakat, haji, ya, nikah, jual beli dan sebagainya. Ini penting untuk dipelajari. Dan yang ketiga adalah masalah adab dan akhlak. Ya, ini juga adalah masalah yang sangat penting. Ya. tiga jenis bidang ilmu yang hendaknya menjadi prioritas bagi kita dibandingkan dengan ilmu-ilmu yang lain. Ya, ilmu-ilmu yang lain kembali kepada tiga jenis ini. Ilmu nahwu, ilmu shorof itu sebenarnya ilmu alat. Tapi inti sari dari ilmu adalah tiga ini. Ya, yaitu akidah, fikih dan adab. Kemudian beliau mengatakan wa jumalin min usulil fiqhi wa fununi. Akan dibahas juga tentang beberapa permasalahan usul fikih. Malik bin Anas. Nah, kenapa? Karena penulis adalah dari Maghrib, dari Maroko. Al-Qayrawani itu adalah dari Maroko. Dan orang Maroko rata-rata madhabnya adalah Malikiyah, mengikuti madhab Imam Malik. Makanya beliau akan menulis kitab tentang fikih sesuai dengan madhab yang masyhur di negaranya, yaitu madhab Malikiyah. Tapi bukan berarti penulis mengajak untuk taklid kepada Imam Malik. Tidak. Ya. Beliau hanya akan menyampaikan fikih sesuai dengan madhab Imam Malik yang rajih menurut madhab Imam Malik. Tapi bukan berarti kemudian taklid buta kepada madhab tertentu. Ya, karena taklid fanatik kepada madhab tertentu terlarang. Bahkan Imam Malik sendiri, bahkan semua imam melarang dari taklid buta. Ya, para ulama dahulu mengatakan idza sahal hadisu fahuwa madhhabi. Apabila ada hadis yang sahih, maka itulah madhabku. Ya, dan yang paling kencang dalam masalah ini adalah Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Beliau melarang, ya, murid-muridnya, melarang kepada para pengikutnya untuk taklid kepada Imam Syafi'i rahimahullahu taala dan kepada para imam-imam yang lain. Hendaknya bagi kita semuanya mengikuti Quran dan mengikuti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Hambali. Makanya kitab andalan mereka dalam fikih adalah Zadul Mustaqni. Zadul Mustaqni. Ini Al-Hajjawi, karya Al-Hajjawi. Kitab yang sangat masyhur dalam madhab Hambali dalam masalah fikih. Ya, yang mungkin kalau di negeri kita enggak masyhur. Tapi itu di madhab Hambali masyhur. Ya, hampir di setiap masjid itu diajarkan. Ya, hampir setiap masjid belajar kitab tersebut. Boleh-boleh saja kita mempelajari fikih berdasarkan madhab. Yang tidak boleh adalah jika kita taklid, mengikuti tanpa dalil, ya, atau fanatik. Kita tahu pendapat tersebut salah, tapi tetap kita pertahankan walaupun bertentangan dengan dalil. Ini yang tidak diperkenankan. Ya, ini yang tidak diperkenankan. Nah, ma'ama sahala sabila ma ashkala min dharik min tafsiril rasihin wa bayanil mutafakkihin. Ya, bersama apa yang mudah menempuh jalan ma ashkala min dhalik, apa yang sulit dari itu, min tafsiril rasihin, dengan penjelasan orang-orang yang berilmu, wa bayanil mutafakkihin, dan penjelasan orang-orang yang ahli di bidangnya. Yakni buku ini nanti akan memaparkan dengan cara yang mudah beserta penjelasan-penjelasan para ulama. Kalau ada yang sulit akan disampaikan penjelasan-penjelasan para ulama. Demikianlah para ulama, mereka menulis kitab dengan bahasa yang mudah. Ya, dan ini penting bagi kita, ya. Ketika kita mempelajari dan mengajarkan ilmu kepada yang lain, hendaknya mempermudah, jangan mempersulit. Cari kitab itu yang mudah, jangan yang sulit-sulit. Yassiru wala tu'assiru. Permudahlah, jangan mempersulit. Ya, terutama apabila kita, ya, mengajar di masyarakat. Ya, jangan yang sulit-sulit. Antum mengajar misalkan usul fikih, mustalah hadis, ya di masyarakat, faedahnya mungkin kurang. Ya, sampaikan kepada mereka yang paling penting, akidah, fikih itu pun dengan bahasa yang apa, ya, yang mudah. Ya, ketika kita menyampaikan, yang paling penting bagi orang awam adalah mengetahui masalahnya. Kalaupun ada perselisihan, sampaikan masalah ini memang diperselisihkan, tapi yang paling kuat adalah ini. Cukup. Ya. Adapun bagi para penuntut ilmu, ya, bagi para penuntut ilmu, ya, penting untuk mengetahui apa? Khilaf, perselisihan para ulama, ya, pendapat pertama seperti ini, dalil mereka ini, pendapat yang kedua seperti ini, ya. Ini bagi para penuntut ilmu. Ya, adapun bagi orang-orang awam, demikian juga para pemula, ya, itu masih awal belajar misalnya, jangan kemudian ribut dengan perselisihan. Baru belajar mukhtarat, kemudian ini diperselisihkan antara al-kufiyun wal-basriyun. Sibawaih mengatakan seperti ini, ya. Kemudian Ibnu Hisham mengatakan seperti ini. Apa faedahnya buat antum? Ya. Nah, yang paling penting untuk para pemula dan para orang awam adalah memahami pokok permasalahan terlebih dahulu. Ya. Kemudian bertahap. Ini hal yang sangat penting, ya, untuk dipahami oleh para penuntut ilmu. Ya. Jangan tergesa-gesa, jangan melompat instan sebelum waktunya. Sebagian para penuntut ilmu tergesa-gesa. Dia pengennya langsung membaca kitab-kitab besar. Begitu juga ayolah hawa, ilmu. Ilmu ada kalanya itu untuk orang-orang yang sudah punya landasan, ya, belajar. Ya, dulu sudah punya belajar kaidah-kaidahnya, sudah ngerti bahasa Arab, sudah ngerti. Baru. Jadi ini sangat penting, ya. Makanya beliau di sini akan menyampaikan dengan gaya bahasa yang mudah karena, ya. Nah, jadi anak-anak kecil perlu diajari sejak kecil, diajarkan kepada mereka tentang Al-Quran, itu yang paling penting. Ajarkan kepada anak-anak kita sejak kecil bagaimana bisa membaca Al-Quran, bagaimana menghafal Al-Quran. Antum lihat biografi para ulama, rata-rata mereka sebelum balik sudah hafal Quran. Itu keajaiban mereka, dan itu salah satu kunci keberhasilan seorang dalam menuntut ilmu. Ya, sejak kecil mereka sudah diasuh, sudah dididik untuk menghafal Quran. Ya, untuk ngaji. Bukan nyanyi. Sekarang anak kecil, masya Allah, yang dihafal adalah nyanyian. Wah, anak-anak TK yang diajari apa? Nyanyian. Lagu apa aja bisa dia. Mau lagu dangdutan bisa. Ini bisa, masya Allah. Tapi untuk ya Al-Quran mereka enggak bisa. Ya. Ini musibah pada zaman kita sekarang. Kalau kita pengin anak-anak kita, anak-anak yang saleh, salehah, anak-anak yang berhasil ya tentang agama, berarti harus diajari sejak apa? Sejak kecil. Karena belajar sejak kecil itu manfaatnya luar biasa. Dahulu dikatakan oleh Hasan Al-Basri, ya, talabul ilmi fi shighar kan naqshi fil hajar. Menuntut ilmu di waktu kecil itu bagaikan mengukir di bebatuan. Jadi lebih kuat. Karena anak yang masih kecil, masih muda, ini memorinya masih bagus. Untuk apalan itu masih bagus, ya. Masih fitrah. Belum banyak kesibukan, pikirannya belum banyak macam-macam gitu ya. Beda kalau sudah dewasa, apalagi udah nikah, apalagi istrinya 2, 3, nah, pikirannya sudah mulai bercabang. Ya, udah mulai banyak beban pikiran. Berbeda dengan anak-anak yang masih kecil, anak-anak yang masih muda belum ada tanggungan. Makanya antum di sini rata-rata masih muda, gunakan waktu antum untuk ya sibuk belajar ilmu agama. Karena jika antum tidak memanfaatkan waktu antum sekarang dengan sebaik-baiknya, nanti antum akan nyesal. Antum nanti akan nyesal. Dan penyesalan selalu di belakang. Kalau di awal namanya pendaftaran. Ya. Nyesal itu di belakang. Nanti kalau antum enggak memanfaatkan waktu sekarang sebaik-baiknya, antum nyesal. Ya Allah, kenapa dulu di pondok nyantai-nyantai aja. Sekarang saya baru merasakan betapa pentingnya kita apa? Menuntut ilmu. Betapa umat sangat membutuhkan kepada ilmu. Ya, maka ini sangat penting. Anak-anak kecil, anak-anak muda hendaknya memanfaatkan waktu yang Allah SWT berikan untuk belajar ilmu agama. Ya, sebelum nanti sudah tua. Karena kalau sudah tua banyak tanggungannya, banyak pikirannya. Kata Umar bin Khattab, ta'allamu qabla an tasudu. Belajarlah kalian sebelum kalian nanti ya dewasa, sebelum kalian nikah, sebelum kalian jadi mudir, pimpinan nanti. Karena kalau sudah nikah, sudah jadi pimpinan, ini apa? Ya, banyak pikiran, banyak beban, banyak tanggung jawab, sehingga waktu untuk belajar itu sulit. Nah, liyasbiqa ila qulubihim min fahmi dinillahi wa syara'ihi, agar ya menancap di dalam hati mereka memahami agama Allah Subhanahu wa taala dan syariatnya. Jadi buku ini adalah untuk anak-anak, sebagaimana mereka belajar Al-Quran akan diajarkan kepada mereka juga aqidah, fikih, adab, ya, tentang masalah-masalah agama, supaya apa? Sejak kecil anak-anak itu faham tentang masalah agama, tentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Makanya termasuk kewajiban penting bagi orang tua, ya, kewajiban utama bagi orang tua adalah mendidik anak-anaknya tentang agama sejak kecil. Lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menanamkan akidah, menanamkan adab, menanamkan fikih, ya, kepada anak-anak sejak kecil ditanamkan. Kita tahu dalam hadis Ibnu Abbas, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membonceng Ibnu Abbas, apa kata Nabi? Ya ulam, ya, inni uallimuka kalimat. Wahai anak kecil, saya akan ajarkan kepada kamu beberapa kalimat. Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta, minta hanya kepada Allah. Tauhid ditanamkan. Kalau minta pertolongan, mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu orang tua hendaknya menanamkan anak-anaknya sejak kecil ditanamkan akidah yang benar. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Ingatlah Luqman tatkala menasihati anaknya, wahai anakku, ya, jangan kamu berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditanamkan sejak kecil. Ya, sekarang banyak orang tua tidak mengajari anaknya tentang akidah, tentang tauhid. Ya, enggak ngerti. Orang tuanya sendiri enggak ngerti tentang agama, bagaimana mengajari anaknya? Ya. Nah, yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan tentang fikih, mengajarkan tentang adab. Perhatikan kata Nabi, mumpung masih kecil, ajarkan dulu. Ya. Jangan diajari dulu, jangan yang berat-berat, memori mereka enggak kuat. Ya. Tetap diajari, namun dengan kapasitas dan bahasa yang sesuai dengan akal anak. Makanya perhatikan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika nasihatin pun nyantai. Saat makan, tadi kan saat makan, saat bonceng Ibnu Abbas. Jadi ngajarin anak enggak mesti kayak seorang ustaz sama muridnya. Innal hamdalillah nahmaduhu, wahai anakku, misalkan. Enggak mesti. Nyantai. sambil jalan-jalan sepeda motoran, ya kita ajari anak kita. Pas makan, nggak boleh pakai tangan kiri itu. Kalau pakai tangan kiri itu kayak setan, ya harus pakai tangan kanan. Artinya apa? Sesuai dengan kapasitas apa? Akal anak. Nah, ma turja lahum barakatuhu wa tuhmadu lahum akibatuh. Apa yang diharapkan dari mereka keberkahannya dan dipuji untuk mereka akibatnya. Ya, artinya anak kecil itu kalau diajari sejak kecil maka ini akan memiliki dampak positif sehingga menjadi anak-anak yang berbarokah. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh orang tua agar mendidik anaknya sholat walaupun belum balik. Muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'in wadribuhum 'alayha wa hum abna'u ashrin. Perintahkan anak-anakmu sholat kalau sudah berumur 7 tahun. 7 tahun sudah balik belum? Belum. Pukul mereka kalau sudah 10 tahun enggak mau sholat. 10 tahun juga belum, rata-rata belum. Ya, belum balik. Tapi kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menekankan kepada orang tua agar mendidik anaknya sholat supaya nanti sudah terbiasa. Jadi kalau sudah dewasa enggak perlu disuruh orang tuanya jalan sendiri karena sudah terbiasa sejak kecil. Ya. Tapi kalau sejak kecil enggak pernah diajari sholat, baru SMA baru diajari sholat, sulit. Ngelawan biasanya. Malah biasanya ngancem ninggal. Ya, ini repot. Ngajak gelut sama orang tuanya malah. Ya, ini kalau sudah dewasa terlambat. Ya, terlambat. Taib. Fa ajabtuhu ila dzalik lima rajautuhu li nafsi walaka min sawabi man 'allama dina wa auda'a ilaihi. Maka saya penuhi permintaan Anda. Jadi beliau menulis ini karena permintaan gurunya. Saya penuhi permintaan tersebut karena saya berharap untukku dan untuk Anda. Dan pahala orang yang mengajarkan ilmu agama besar sekali. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mengajarkan Al-Qur'an dan mengajarkannya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insan inqata 'amaluhu illa min salas." Apabila manusia meninggal dunia terputus amal perbuatannya kecuali tiga. Salah satunya au ilmin yuntafa'i, ilmu yang bermanfaat. Salah satu ilmu yang bermanfaat itu apa? Kalau seorang mengajarkan ilmunya, nanti muridnya mengajarkan kepada orang lain, gurunya tersebut dapat pahala. Ya, dapat pahala. Misalkan nih, nulis kitab Mukhtarat misalkan. Diajarkan kepada muridnya. Muridnya mengajarkan kepada yang lain. Nanti antum pulang mengajarkan juga ya kepada orang lain. Berapa pahala sudah? Bahkan para ulama dahulu sudah meninggal dunia, tetap mereka dapat transfer pahala. Walaupun mereka sudah meninggal dunia. Karena ilmu-ilmu mereka tetap bermanfaat bagi orang lain. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Innallaha malaikatahu yusalluna ala muallimin nasil khair." Sesungguhnya Allah dan malaikatnya mendoakan kebaikan untuk orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Hatta kita punya cita-cita untuk apa? Menyebarkan ilmu. Bukan untuk orang lain memuji kita, bukan. Tapi karena kita pengen untuk mendapatkan pahala mengajarkan ilmu. Karena kita cinta, senang kalau orang lain juga mendapatkan kebaikan, hidayah seperti yang kita dapatkan. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li ahihi ma yuhibbu li nafsih. Ya, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya apa yang dia cintai untuk diri. Ya, kata Imam Ibnul Mubarak, la a'lamu ba'dan nubuwati afdala min bathil ilm. saya tidak mengetahui suatu amalan setelah kenabian yang lebih utama daripada apa? Menyebarkan ilmu. Tidak ada amalan yang lebih utama setelah kenabian daripada apa? Mengajarkan ilmu, menyebarkan ilmu. Ya, maka ini hendaknya menjadi cita-cita kita semuanya. Ya, cita-citakan dalam diri kita, nanti kalau saya sudah punya ilmu, saya akan sebarkan kepada orang lain. Munaya minad dunya ulumun abudzuha wa ansuruha fi kulli badin wa hadiri. Du'aun ilal kitabi wassunanil lati tanasa rijalun dhikraha bil mahadiri. Ini syairnya Imam Ibnu Hazm. Cita-cita saya di dunia ini, ya, adalah menyebarkan ilmu ke pelosok kota dan desa, mengajak manusia kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Yang saat ini saat ini saatnya Ibnu Hazm, ya, banyak manusia yang melalaikannya. Ini zamannya Imam Ibnu Hazm. Banyak orang yang sudah melupakan Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana kalau seandainya Ibnu Hazm mengetahui zaman kita? Kalau zamannya Ibnu Hazm saja, orang sudah banyak yang melupakan Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana dengan zaman kita? Makanya sebagian ulama belakangan nambahi, setelah syairnya Ibnu Hazm ini ada tambahannya. Waqad abdalu habil jara'idi taratan wa tilfazuhum ra'su syururi wal manakiri. Mereka mengganti Al-Quran dan Sunnah ini dengan apa? Jaraid, koran. Banyak orang suka baca koran daripada baca Quran. Koran gak pernah ketinggalan, update terus, ya. Tapi Quran sampai berdebu gak pernah dibaca, ya. Bacanya kalau pas ada yang mati saja. Karena seperti itu, bukan menyampilkan ilmu, tapi sumber kerusakan. Wabir radiyu falatan sasarrohu tu biha min khasairi. Demikian juga radio, jangan kamu lupakan kerusakannya. Ya, ini radio-radio secara umum, ya, bukan radio arroyan. Ya, jangan lupakan kejelekannya. Betapa banyak waktu sia-sia karena itu semuanya. Nah, insyaAllah ta'ala demikian yang bisa kita bahas. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.